Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa dalam program Tafsir Al-Misbah Mengenal Surah Al-An'am bersama Bapak Quraisy Shihab. Dan ini masih dalam rangkaian program Berkah Karunia Ramadan Metro TV. Ya pemirsa, pada kesempatan kali ini kami juga tidak pernah lupa juga untuk mengajak Anda senantiasa bersyukur atas segala nikmat, karunia, rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Rezeki itu tidak hanya berupa materi, tapi juga bisa jadi nikmat kesehatan. Dan untuk itu, mari kita kembali lagi kepada Al-Quran untuk bisa mencari dan mengambil hikmahnya. Dan tentunya kami mengajak Anda dengan mengambil hikmah yang ada dalam Al-Quran, kita coba sama-sama syiar bahwa Islam itu adalah ajaran yang rahmatan lil alamin. Ya, pada kesempatan kali ini kami akan mengajak Anda untuk kembali lagi mengenal Al-Quran, khususnya surah Al-An'am. Dan kali ini yang akan dibahas adalah surah Al-An'am ayat 25 dan seterusnya. Tentunya dengan guru kita yang sudah hadir, yaitu Bapak Quraisy Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak Quraisy ya. Mudah-mudahan kita juga berharap dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Dan juga hadir dalam studio pada kesempatan kali ini ibu-ibu yang sudah hadir, yaitu ibu-ibu dari pengajian Insan Kamil Puri Indah, dan juga dari pengajian Al-Ikhlas Maharaja Depok, serta ibu-ibu dari pengajian Zakia Taman Bona Indah Lebak Bulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Quraisy, mungkin Pak Quraisy bisa menjelaskan kepada kita tentang tafsir dari surah Al-An'am dari ayat 25, Pak Quraisy. Iya, oke. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum man yastami'u ilaik. Jadi begini, sewaktu Al-Quran turun, Al-Quran ini redaksinya sangat memesona, tapi kandungannya oleh masyarakat di Mekah itu mereka anggap, dan memang demikian, bertentangan dengan keyakinan dan kepercayaan mereka. Maka ada di antara mereka, sebagaimana dijelaskan dalam ayat-ayat yang lalu, yang gak mau dengar. Ada lagi yang tekun mendengar. Tetapi maksudnya mendengar itu bukan untuk mengambil manfaat dan petunjuknya, tapi mau berusaha mencari di mana kelemahannya. Mau menunjukkan kepada masyarakat umum bahwa ketika mereka itu melarang masyarakat umum, jadi ini tokoh-tokohnya, melarang masyarakat umum untuk mendengar Al-Quran, mengakui dan mempercayai kandungannya. Ketika mereka melarangnya itu, memang mereka larang setelah mendengar dengan tekun, mempelajari, dah bahwa ini memang salah, jadi jangan ikuti. Ya kan? Beda itu ya? Oke. Kita ayat kita itu. Wa minhum may yastami'u ilaik. Di antara masyarakat ini, ada yang tekun mendengar apa yang kamu sampaikan, wahai Nabi Muhammad. Tapi tujuannya untuk apa sekarang? Untuk mengelabui. Jadi seakan-akan propaganda, kita sudah pelajari itu, oh itu ternyata tidak ada apa-apa, ya kan? Wa minhum may yastami'u ilaik, wa ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahu. Kami jadikan, karena sikap mereka seperti itu, tidak mau faham, maka sistem yang ditetapkan Allah bagi orang-orang yang semacam itu bertambah tertutup lagi hati mereka. Saya mau beri contoh supaya ada orang yang salah faham. Oh ini kami jadikan di hati mereka ada penutup. Seakan-akan Allah yang salah ya. Kami jadikan. Padahal bukan itu maksudnya. Saya beri contohnya begini. Orang sakit yang tidak mau berobat. Itu tambah sakit atau tidak? Siapa yang salah? Orangnya sendiri. Sudah dikasih obat, ini loh obatnya. Dia enggak mau. Ya tambah sakit. Ya kan? Ini loh Al-Quran. ini petunjuknya. Dengar benar-benar, buka hati kamu, buka pikiran kamu, enggak mau, ya tambah sakit. Itu namanya sistem dalam kehidupan ini. Nah, inilah yang dimaksud. Waja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahu, sehingga mereka tidak faham. Mereka cuma dengar, tidak faham. Wa fi adhanihim waqra, di hati, di telinga mereka juga ada penutup. Jadi punya telinga tapi tidak mendengar, punya mata tapi tidak melihat, punya hati tapi tidak peka. Wa iyarau kulla ayatin la yu'minu biha. Apabila mereka melihat setiap bukti tentang keesaan Allah, kebesaran Allah, mereka tidak mau percaya. Hatta idza ja'uka yujadilunaka. Ini telinganya ada penutup, di matanya penutup, hatinya tertutup. Ini menjadikan mereka apabila datang menemuimu wahai Muhammad, mereka terus membantah. Oh, itu ada kiamat. Kapan kiamat? Beritahu kami kapan kiamat. Ya kan? Ya. Oh, itu orang yang sudah meninggal akan dibangkitkan Allah. Mana mungkin dibangkitkan Allah, sudah jadi tulang belulang. Yaqulul ladzina kafaru in hadza illa asatirul awwalin. Orang-orang kafir itu selalu berkata apabila disampaikan kepada mereka ayat-ayat Allah, ini dongeng orang-orang dulu, ini mitos, tidak ada hakikatnya. Itu. Wahum yanhauna anhu wa yanauna anhu. Mereka itu melarang orang-orang itu. Saya mau beri contoh itu bagaimana cara mereka melarang. Ibu-ibu tahu, pemirsa tahu, kita sholat dohor, asar, tidak keras suara kita sholat. Ya, subuh, maghrib, isya keras. Kenapa itu? Subuh orang musyrik masih tidur. Ya. Maghrib dan isya udah kembali ke rumah. Dulu belum, bukan kayak sekarang, lampu sudah tidak ada. Jadi dia tidak mengganggu. Karena tidak mengganggu, Nabi baca dengan suara keras. Waktu dhuhur dan asar mereka berkeliaran. Ribut, biar tidak dengar. Jadi mereka melarang orang awam, jangan dengar. Dan mereka sendiri, walau mendengar dengan tekun, tetapi selalu menjauh dari tuntunannya. Ini, sampai sekarang masih ada juga yang kayak gitu ya. Oh, itu gak benar. Oke. Okay. Yan auna anhu, wa iyuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka itu membinasakan diri mereka sendiri tanpa sadar. Itu sikap orang-orang itu. Saya kira ya. Baik, terima kasih Pak Kris. Kita akan lanjutkan lagi. Tadi baru sampai ayat 26. Jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi tetap di Tafsir Al-Misbah. Mereka disuruh berdiri lagi di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am. Pak Quraish bisa dilanjutkan, tadi Pak Quraish baru membacakan ayat 26 tapi belum dijelaskan lebih detail. Silakan Pak Quraish. Jadi wahum yanhauna anhu wa yanauna. Tokoh-tokoh kaum musyrik ini melarang masyarakatnya untuk mengikuti, mendengar ayat-ayat Al-Qur'an. Mereka sendiri tekun mendengar tapi mereka menjauh. Itu saya katakan tadi, sampai sekarang masih ada yang seperti itu. Ada sementara orang itu pelajari Al-Quran, tekun. Bahkan boleh jadi dia lebih pinter menyangkut Al-Quran dari sekian banyak orang Islam. Tapi maksudnya dia cari kelemahannya, baru dia beritahu Anda ini begini, untuk mengelabui. Itu sementara orientalis begitu. Orientalis itu ada yang baik, ada yang menemukan kebenaran, menyampaikan kebenaran. Ada yang meneliti, maksudnya baik, tapi salah faham. Karena dia pakai kacamata hitam. Gitu? Ada yang memang maksudnya jelek, dia pelajari itu, untuk ini. Baik, kita lanjutkan. Apa akibat dari mereka itu? Walau tara idz wuqifu 'alan nar. Seandainya engkau, siapapun engkau yang bisa melihat ketika mereka diwuqifu, ditahan, dijadikan berada di depan neraka. Mereka disuruh berdiri di hadapan neraka, belum masuk neraka, baru disuruh berdiri. Ini ya, berdiri di situ. Ditahan di situ, ya kan? Apa yang terjadi? Kamu akan melihat dan mendengar mereka berkata, ya laitana nuraddu wa la nukadzib bi ayati rabbina. Seandainya kami bisa kembali ke dunia supaya kami tidak mendustakan ayat-ayat Allah. Wa nakunu minal mu'minin, dan kami menjadi orang-orang yang benar-benar percaya. Ketika itu bal badalahum makanu yukhfuna min qabl. Ketika itu nampaklah bagi mereka atau dari mereka apa yang mereka sembunyikan dulu. Nah, kita lihat apa itu yang mereka sembunyikan dulu. Boleh jadi yang mereka sembunyikan dosa-dosa mereka. Karena ada itu pemimpin yang pura-pura hebat ini. Oh, ini ketahuan sudah ini. Di situ nampak. Nah, bisa jadi juga jelaslah ketika itu apa yang mereka sembunyikan. Dulu sebenarnya mereka percaya bahwa ini Quran dari Tuhan. Tetapi kalau mereka percaya, mereka anggap hilang kedudukannya. Hilang kepentingannya. Nah, ketika itu jelaslah apa yang mereka sembunyikan waktu kehidupan dunia ini. Baru Allah menyatakan, walau ruddu la'adu. Seandainya mereka itu dikembalikan ke dunia, mereka akan kembali lagi kufur. Kenapa? Nah, ini yang perlu kita lihat. Oke. Ada orang kalau terdesak berjanji tobat. Ya. Begitu aman balik lagi. Tobat sambal. Ya, itu tobat, kalau tidak tomat. Ya kan? Ini walau ruddu la'adu. Dia kembali lagi karena sudah karakternya, pembawaannya udah rusak. Ya. Ada orang waktu sakit janji mau berhenti merokok. Ya. Waktu sakit. Waktu sakit. Begitu dia sehat, dia lupa. Ini ucapan mereka ini karena shock. Gitu. Karena, waduh, ini kok situasi begini. Ya Allah, saya mau pulang. Tuhan berkata, kalau kami kembalikan lagi dia di dunia, dia kembali begitu. Karena sudah rusak. Itu kita itu begini. Sekarang pun ada yang seperti itu, saya sering katakan. Orang, kalau sudah terbiasa dengan sesuatu, dia sudah tidak bisa. Kalau ada orang kerjanya katakanlah di pasar ikan, ya dia sudah terbiasa dengan aroma ikan, ya toh. Orang yang tidak pernah kesana itu, ya begitu. Ini orang-orang musyrik ini seperti itu. Hidungnya, indera penghirupnya udah rusak. Jadi kalau dia dapat minyak wangi, dia, waduh enak ini, bagus ini. Kembali lagi, terbiasa lagi. Itu yang dimaksud. Walau ruddu la'adu limanuhunna wa innahum lakadzibun. Sesungguhnya mereka itu bohong berkata, kami akan kembali. Wa qalu, mereka juga berkata, in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Mereka berkata juga, hidup ini hanya hidup di dunia. Tidak ada itu kebangkitan. Kita ini hidup, mati, begitulah siklus. Begitu mati, selesai persoalan. Enak banget selesai persoalan. Tidak. Walau tara idz wuqifu ala rabbihim, qala alaysa hadza bilhaq, qalu bala wa rabbina. Sekarang, seandainya engkau, siapapun engkau yang dapat melihat ketika mereka ditahan, di hadapan Tuhan mereka. Kemudian Tuhan berucap kepada mereka, bukankah apa yang kamu lihat sekarang ini adalah kebenaran? Bukankah neraka yang kamu lihat? Bukankah kejadian-kejadian yang terjadi ini? Bukankah ini sesuatu yang hak, yang benar? Mereka berkata, benar ya Allah, ini adalah hak. Demi Tuhan kami. Dia udah percaya Tuhan sekarang. Qala fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Allah berfirman, rasakanlah siksa disebabkan karena kamu dulu mengingkari. Ah, sudah ditahan kan depan itu? Nah, sekarang kamu ya ini benar nih. Oke, kalau begitu silahkan rasakan siksa karena kamu dulu seperti itu. Qad khasira alladziina kadzdzabu bi liqa'illah. Hatta iza ja'a sa'at baqtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha. Sungguh merugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, yang tidak percaya hari kiamat, sehingga apabila datang kepada mereka itu kiamat secara tiba-tiba, mereka menyesal dan berkata, alangkah ruginya kami karena telah mengabaikan, tidak memperhatikan, melakukan kekurangan-kekurangan. Ketika itu mereka akan memikul dosa-dosa mereka di punggung mereka, dan sungguh sangat buruk apa yang mereka pikul. Saya kira itu. Ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Kris. Memang kalau orang bilang penyesalan itu selalu datang belakangan ya Bu Kris. Kita akan lanjutkan lagi dan kami akan berikan kesempatan nanti kepada ibu-ibu untuk bertanya ya, tapi ditahan dulu, tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Kehidupan dunia ini bagi orang-orang kafir. Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am. Memang tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Tetapi ada juga orang-orang yang mencari-cari kekurangan di dalam Al-Quran untuk diberikan kepada orang lain untuk dimanipulasi. Dan mencari keburukan itu tentunya untuk memburukkan agama Islam sendiri. Nah Pak Quraisy, bisa dilanjutkan. Tadi sudah sampai ayat 31 Pak Quraisy. Ayat 31. Baik, kita baca ayat 32. Wa mal hayatu dunya illa la'ibun walah waladdarul akhirati khairun lilladzina yattaqun afala ta'qilun. Oke. Kita terjemahkan dulu. Kehidupan dunia ini tidak lain kecuali la'ib, biasa diterjemahkan permainan. Walahu biasa diterjemahkan sesuatu yang melengahkan. Sedangkan kehidupan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka apakah kamu tidak berakal? Itu secara umum terjemahannya. Mari kita fahami ayat ini. Wa mal hayatud dunya illa la'ib. Kehidupan dunia ini tidak lain kecuali permainan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan permainan? Apakah agama melarang orang bermain? Tidak. Nah, la'ib itu dalam bahasa Al-Quran itu artinya sesuatu yang bukan pada tempatnya. Apapun kegiatan seseorang yang bukan pada tempatnya itu dinamai la'ib. Itu sebabnya ludah yang keluar, apa sih namanya itu yang keluar? Lior. Itu namanya lu'ab. Karena dia keluar bukan pada tempatnya. Jadi bukan permainan dalam pengertian kita. Ya kan? Beberapa waktu yang lalu orang nonton sepak bola, ya? Apa itu yang dimaksud? Nabi menyuruh memanah, berenang, ya kan, menunggang kuda. Nabi pun bermain. Bukan itu maksudnya. Kehidupan dunia ini bagi orang-orang kafir tidak lain daripada kegiatan yang tidak pada tempatnya. Bukan buat kita. Kehidupan dunia buat orang yang beriman itu adalah tempat untuk meraih kesejahteraan hidup dunia dan kebahagiaan akhirat. Jadi ini bicara tentang orang kafir, bukan bicara tentang orang mukmin. Nanti kita lihat lagi. Walahun. Ada ulama-ulama dulu mengartikan lahun itu nyanyian. Ini cuma nyanyian, akhirnya dia haramkan menyanyi ya. Tidak, orang boleh nyanyi. Asal nyanyian itu tidak melengahkan dia. Lahu itu artinya melengahkan. Jangan sepanjang hari dengar radio nyanyi. Kan katanya waktu Nabi masuk Madinah disambut dengan nyanyian ya. Kecuali hal-hal yang melengahkan dia. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik untuk orang yang bertakwa. Memang dunia baik untuk orang yang bertakwa, tetapi yang di sana lebih baik. Kalau untuk orang kafir, kehidupan dunia ini buat mereka baik, ya kan? Tetapi di akhirat buruk. Nah, jadi ini ayat berbicara menyangkut orang-orang kafir yang tidak mempunyai nilai-nilai. Nah, setelah itu dikatakan, afala ta'qilun. Ya, kita bahas lagi ta'qilun. Akal itu apa toh? Pikiran. Pikiran. Bukan. Nah, iya. Itu bahasa Indonesia, akal pikiran. Akal itu pada mulanya berarti tali yang mengikat. Itu sebabnya kalau ke Mekah gitu lihat itu orang Arab pakai itu namanya iqal. Pengikat kepala. Nah, akal itu adalah potensi pada diri manusia yang mengikat dia, yang menghalangi dia melakukan yang buruk. Potensi, boleh jadi potensi itu lahir dari pemikiran, boleh jadi potensi itu lahir dari perasaan. Bisa kan, sebenarnya saya boleh tampar dia. Sudah salah dia, saya boleh maki dia, tapi akal saya sudah membenarkan, tetapi hati saya berkata tidak, ya kan? Jadi akal itu dalam bahasa Al-Quran adalah sesuatu yang mengikat seseorang seperti tali yang mengikat dia, sehingga dia tidak melangkah kepada yang buruk. Nah, ini saya katakan ditujukan kepada orang-orang muslim. Kamu itu hidup kamu di dunia hanya aktivitas yang tidak punya tujuan. Hanya hal-hal yang melengahkan kamu. Padahal untuk orang yang bertakwa, hidup dunia ini adalah perjuangan. Sehingga dengan demikian dia hidupnya di akhirat lebih baik. Kita lihat. Betapapun baiknya, nikmatnya hidup Anda di dunia, di sana lebih baik. Ya kan? Betapapun baiknya. Nah, baru tertuju lagi kepada orang-orang musyrik. Tidakkah kamu itu terhalangi, terikat kaki dan hawa nafsu kamu, sehingga tidak melakukan hal-hal yang buruk. Itu artinya akal. Banyak orang pandai, tapi tidak berakal. Ya kan? Ada orang yang menggunakan kepandaiannya justru untuk melanggar. Nah, itu sebabnya nanti kita baca di Al-Qur'an, "Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna min ashabis sa'ir." Seandainya kami ini orang yang dulu waktu di dunia mau tekun mendengar dan naqil, mau menghalangi diri kami dari kesesatan, dari kesalahan, pastilah kami tidak masuk neraka. Oh, yang masuk neraka itu ada orang pandai. Ya kan? Dia hanya pandai akalnya. Kita harus menggandengkan antara pikiran, nalar, dengan hati. Kalau Anda gunakan pikiran Anda, itu bisa menghasilkan ilmu. Kalau Anda gunakan hati Anda, itu menghasilkan iman. Beda kan? Ya. Yang memberi ketenangan pada Anda itu iman. Hasil ilmu pengetahuan itu bisa meresahkan Anda. Nah, ini ayat ini berkata, afala ta'qilun, tidakkah kamu itu mau melakukan kegiatan sehingga terhalangi kamu dari hal-hal yang buruk. Saya kira itu. Subhanallah. Mudah-mudahan kita bisa menjaga keseimbangan antara iman dan ilmu sehingga kita bisa mencegah diri kita dari melakukan perbuatan yang merugikan. Jangan kemana-mana, kita akan segera kembali lagi dan kami nanti juga akan memberikan kesempatan kepada ibu-ibu yang mau bertanya, ya. Tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Kata memikul tidak harus sesuatu. Kita kembali lagi di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am. Silakan kami berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang tadi mau bertanya, ya, tapi karena harus istirahat dulu sebentar, sekarang kami berikan kesempatannya. Silakan, siapa yang mau bertanya? Ibu? Ya, silakan Ibu. Pak Kures, saya mau menanyakan, di ayat 31 tadi dibicarakan bahwa dosa itu mereka akan pikul di punggung mereka sendiri. Apakah itu mereka itu memang nantinya itu berupa barang dipikul di punggung mereka? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Kata memikul tidak harus sesuatu dalam bentuk materi. Ya kan, itu dulu satu. Kita lihat. Dia memikul tanggung jawab. Kan tidak itu. Ada ulama-ulama yang memahami kata memikul di sini dengan sesuatu yang diwujudkan Tuhan sehingga berbentuk konkret. Jadi dosanya itu dibuat oleh Tuhan dalam bentuk konkret dan itu yang dipikulnya. Jadi itu karena sebenarnya saya mau jelaskan lebih jauh ini. Sebenarnya apa yang kita anggap di dunia ini tidak mempunyai wujud konkret bisa jadi ada wujudnya tapi kita tidak lihat. Saya beri contoh. Itu mengumpat atau menceritakan keburukan orang. Ada tidak wujudnya itu? Tidak ada. Gitu. Tapi Al-Quran menyatakan orang yang menceritakan keburukan orang itu seperti makan daging saudara. Ya kan? Makan harta anak yatim, menyalahgunakan milik anak yatim. Bisa jadi tidak ada, tidak konkret. Tetapi Al-Quran menyatakan itu dia sedang makan api. Jadi ada wujudnya kan? Konkret. Nah, ini dikatakan oleh ulama yahmilu auzarahum, memikul itu bertumpuk dosa di sini. Jadi dia belum disiksa sudah itu. Nah, itu juga sebabnya orang-orang yang memiliki dosa itu dianjurkan untuk meletakkan dosanya di dunia. Jangan dia bawa ke akhirat. Bagaimana caranya dia meletakkan dosanya di dunia? Dia tobat, dia tidak bawa. Di sisi lain, orang-orang yang melakukan kebaikan, itu sebaiknya dia melakukan kebaikan itu dengan menitipkannya pada orang untuk dia bawa. Bagaimana itu? Saya beri contoh lagi. Saya punya duit, saya sedekah. Ini tolong terima ya. Dia bawakan ibu kebaikan sampai di akhirat. Ya kan begitu. Itu begitunya dosa, dia pikul dosanya. Karena tidak ada orang lain yang mau pikul dosanya. Kalau kebaikan, banyak orang kan yang mau menerima kebaikan. Saya kasih kamu ini, perjalanan panjang. Tolong jangan terlalu banyak saya bawa. Tolong bawakan saya. Itu artinya yahmilu auzarahum atau baik. Silakan berikutnya. Pak Kurai Sihab, bagaimana cara kita memahami ayat-ayat Al-Qur'an dengan mudah dengan melihat ayat-ayat Al-Qur'an? Terima kasih. Ya. Begini, yang penting ibu mau. Mau enggak? Mau. Kalau mau melangkah. Kalau Anda mau, di mana ada kemauan, ada jalan. Situ ada jalan. Dan orang yang belajar Al-Quran ini boleh jadi dia baca satu ayat karena Tuhan memberikan kepadanya petunjuk ini, mengalir itu. Mengalir. Insya Allah. Karena Tuhan sudah janji, sungguh kami telah mempermudah Al-Quran ini untuk difahami. Walaqad yassarnal Qur'ana lizzikri. Fahal mim muddakir. Adakah yang mau belajar? Adakah yang mau ingat? Persoalannya di situ. Terima kasih Pak Kris. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Yang saya tanyakan, pada ayat 27, Allah sudah menceritakan penyesalan orang-orang kafir. Padahal hari kiamat sendiri belum terjadi. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya Bu, begini, saya bisa menceritakan pada Ibu hal-hal yang akan terjadi, yang saya ketahui walaupun dia belum terjadi. Misalnya, walaupun apa yang saya ceritakan itu belum pasti karena pengetahuan saya terbatas. Ya. Saya misalkan berkata, hei nak, kamu kalau belajar, kamu akan lulus. Kalau kamu lulus, kamu dapat pekerjaan yang baik. Kalau kamu dapat pekerjaan yang baik, hidupmu bisa bahagia. Nak, kalau kamu kawin sama pasangan itu, kamu tidak akan bahagia. Bisa kan? Kalau kamu, jadi saya menceritakan hal-hal yang belum terjadi. Walaupun pengetahuan saya terbatas. Allah yang pengetahuannya luas, sangat luas, dia menceritakan apa yang terjadi. Dan apa yang diceritakannya itu pasti terjadi. Karena dia maha mengetahui. Nah, dia beritahu kita itu, dia mengancam itu karena dia kasih pada kita. Jadi di antara rahmatnya itu bahwa dia memberitahu kita apa yang baik, apa yang buruk. Bahkan dia ancam kita. Walaupun belum tentu ancamannya itu benar-benar diadakan. Saya biasa ancam anak saya. Hati-hati, kalau kamu begini, saya ginikan. Tidak dapat uang jajan. Kan? Bisa begitu, toh? Yeah. Sebenarnya saya kasih juga. Malah saya ini, hanya saya ancam dia. Supaya dia. Saya kira begitu. Allah bisa begitu. Okay. Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Makanya dia maha pengasih lagi. Ya. Baik, ibu-ibu, saya yakin masih banyak yang mau bertanya, tapi ditahan dulu ya, Bu ya, pertanyaannya. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali, sesaat lagi. Maukah engkau ku beritahu siapa? Kita kembali lagi di Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-An'am. Silakan ibu-ibu, langsung saja kami berikan kesempatan yang mau bertanya. Siapa? Saya mau bertanya, Pak, pada akhir ayat 26, disebutkan bahwa mereka membinasakan diri mereka sendiri, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Mohon penjelasan ayat tersebut, Pak. Terima kasih. Singkat, Bu, ya. Ya. Perokok itu membinasakan dirinya tanpa dia sadar. Iya, ya, kan? Oke. <Okay. laughs> Iya, banyak orang, itu Al-Quran menyatakan, setan menjadikan indah perbuatan buruk mereka. Alam unabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah engkau ku beritahu siapa orang yang paling merugi, yang paling sesat? Mereka itu adalah yang diperindah oleh setan amal buruknya. Mereka merasa mereka sudah berbuat baik. Itu terlalu banyak yang seperti itu. Sebenarnya merugikan dirinya sendiri. Dianggap, oh ini hebat, itu, oh ini minum. Ya kan? Pria sejati. Itu setan tuh, setan. Ya kan begitu? Perempuan. Gadis-gadis jalan sama ini, wah saya memang cantik, itu merugikan diri sendiri. Ya itu, mereka beranggap, oh ini baik yang saya lakukan, padahal tidak sadar dia merugikan dirinya sendiri. Oke. Okay. Baik, sudah ibu ya. Berikutnya silakan, siapa yang mau bertanya lagi? Yang mau saya tanyakan Pak Kurais, mengapa sih Rasulullah itu diberi Al-Quran dalam bentuk bacaan? Bukan suhuf seperti nabi-nabi yang terdahulu. Terima kasih. Saya dulu ingin menggarisbawahi bahwa nabi-nabi yang lalu tidak ada keterangan yang pasti bahwa semua itu diberi sesuatu yang tertulis. Tidak ada itu keterangan yang pasti. Okay. Itu yang orang lantas berkata bahwa dia diberi alwah, ada tulisan. Oke. Okay. Tapi Nabi Musa, nabi-nabi yang lain kita tidak tahu. Ya kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan Al-Qur'an karena masyarakatnya tidak pandai membaca dan menulis. Itu juga sebabnya sampai sekarang ini orang yang mau belajar membaca Al-Qur'an, dia tidak bisa membacanya dengan baik secara sempurna kecuali melalui ucapan, bukan melalui tulisan. Mau lihat buktinya? Oke. Okay. Kita baca awal surat Al-Baqarah. Kita baca Alif Lam Mim. Bagus. Baca Alam Tara Kaifa Fa'ala Rabbuka Bi Ashabil Fil. Surat Al-Fil. Bacanya Alif Lam Mim. Tara Kaifa Fa'ala Rabbuk atau Alam? Alam. Tulisannya sama atau beda? Sama. Ya kan? Sama tulisannya. Anda bisa membedakannya bukan dari tulisan, tetapi Anda membedakannya dari bacaan. Saya kira itu salah satu sebab. Ya, silakan, masih ada lagi yang bertanya? Yang saya mau tanyakan adalah, apakah akan dipertanyakan tanggung jawab kita untuk sejauh mana mempelajari atau memaknai selepas khatam atau tidaknya Al-Quran? Terima kasih. Seseorang tidak dituntut untuk melakukan sesuatu melebihi kemampuannya. Karena itu, pengetahuan yang paling penting Anda ketahui, karena banyak sekali, adalah pengetahuan yang menunjang kewajiban Anda. Kalau dalam agama, salat, banyak bentuk salat ya. Ada salat 5 waktu wajib, ada salat sunnah subuh, ada salat gerhana matahari, ada salat tahajud, ada salat taubat. Yang mana yang paling penting Anda tahu? 5 waktu. Karena itu kewajiban Anda. Nanti setelah dia mengetahui kewajibannya, baru dia melangkah untuk mengetahui yang lebih banyak lagi. Apa yang kita ketahui tentang arti Al-Quran itu dugaan besar kita. Ya kan? Tidak ada yang bisa tahu apa yang saya ucapkan kecuali saya. Yang tahu persis maksud Allah di sini hanya Allah. Kita menduga keras seperti ini. Ya kan itu? Sesuai kemampuan kita. Ya, alhamdulillah pertanyaan sudah diberikan oleh ibu-ibu. Saya yakin masih banyak nih yang mau ditanyakan, tapi disimpan saja, nanti di lain kesempatan boleh ditanyakan. Pak Quraiz, karena keterbatasan waktu nih Pak Quraiz, mungkin apa yang bisa kita simpulkan? Iya, dari ayat yang kita baca ini, dari ayat 25. Oke, dari ayat 25 ini yang pertama, Al-Quran menggambarkan bahwa ada orang-orang yang memang berusaha sekuat tenaga mempelajari Al-Quran dan mendengarkannya, tapi maksudnya buruk. Itu sampai sekarang masih ada. Jadi hati-hati menerima informasi dari orang-orang yang akidahnya enggak benar. Itu satu. Yang kedua, nanti di hari kemudian ada orang-orang yang tidak mempercayai tuntunan agama, itu akan menyesal dan minta untuk kembali ke dunia. Tetapi permintaannya itu tidak dikabulkan Tuhan karena tidak ada orang yang mati kembali lagi. Bahkan Tuhan berkata bahwa seandainya mereka kembali, mereka akan tetap tidak beriman. Kenapa demikian? Karena karakternya, jiwanya sudah kotor, sudah tidak bisa diperbaiki. Itu, dan itu ada seperti itu sekarang. Orang yang merugi itu adalah orang yang tidak percaya adanya hari kemudian. Karena kepercayaan tentang adanya hari kemudian itu yang mewarnai aktivitas Anda. Kalau Anda tidak percaya, maunya sekarang semua di dunia. Tidak ada hari kiamat kok. Tapi kalau Anda percaya ada hari kiamat, Anda berkata, kalaupun saya merugi sekarang, saya dapat di sana. Ya, saya kira itu. Ya, baik. Terima kasih banyak, Pak Quraisyab. Ilmunya begitu bermanfaat. Insya Allah bisa kita terapkan dalam kehidupan kita ya. Dan juga kita renungkan apa yang sudah disampaikan pada kesempatan kali ini. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih pada ibu-ibu yang sudah hadir dari pengajian Zakia Taman Bona Indah Lebak Bulus, pengajian Insan Kamil Puri Indah, dan juga pengajian Al-Ikhlas Maharaja Depok. Terima kasih atas perhatian Anda juga pemirsa. Semoga hari ini Anda bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Saya David Ali undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.